pikiranmu. Ku tahu apa maumu. Tak mudah kau dekati aku, sungguh tak mudah kau permainkan hatiku. Ku tahu kelakuanmu. Ku tahu apa maumu. Kau datang dan meracuniku, lalu kau hilang pergi meninggalkan aku. Semua kelakuanmu, kau hanya permainkanku. Tak bisa, sungguh tak bisa dipercaya. Tak bisa, ku dipercaya. Dirimu yang paling sempurna, tak dapat membedakannya. Kau datang dan meracuniku, lalu kau hilang pergi meninggalkan aku. Semua kelakuanmu, kau hanya permainkanku. Tak bisa.